بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناها وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل. Maka mereka ini, yaitu orang-orang musyrik, mendengar tentang syafaat, sedangkan mereka tidak mengetahui maknanya. Dan mereka pun pergi meminta syafaat dari sesembahan-sesembahan ini, tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka meminta syafaat untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat baginya. فَهَاُولَٰئِ يَجْهَلُونَ مَعْنَ الشَّفَاعَةِ الْحَقَّةِ وَالشَّفَاعَةِ الْبَاطِلَةِ. Maka orang-orang musyrik ini bodoh terhadap makna syafaat yang benar dan syafaat yang batil. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik mengibadahi sesembahan-sesembahan mereka dalam rangka mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan mereka orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah yang tidak memadaratkan mereka dan tidak memberikan kemanfaatan kepada mereka, seraya mengatakan sesembahan-sesembahan ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyafa'atu syafa'atani, dan syafaat ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Maka syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara yang tidak mampu memenuhinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya, dalil syafaat yang ditiadakan, yaitu ditiadakan di dalam syariat, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum kedatangan suatu hari yang tidak ada padanya jual beli, tidak ada pula padanya persahabatan, dan tidak ada pula padanya syafaat. Dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun, laysat mutlaqatan. Syafa'at memiliki syarat-syarat dan memiliki pengikat-pengikat. Tidak mutlak. Fasyafa'atu syafa'atani. Maka syafa'at ada dua macam. Syafa'atun nafahallahu jalla wa'ala. Syafa'at yang ditiadakan oleh Allah jalla wa'ala. وهي الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى yaitu syafaat tanpa izinnya subhanahu wa ta'ala فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه maka tidak ada seorang pun memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dengan izinnya. وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه. Dan makhluk yang paling utama serta penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin memberikan syafaat kepada ahlul mauqif yaitu manusia di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, beliau pun tersungkur bersujud di hadapan Rabbnya, berdoa kepadanya, memujinya dan menyanjungnya. Wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu irfa' ra'saka wa qul tusma' wasfa' tushaffa'. Dan beliau senantiasa bersujud sampai dikatakan kepadanya, angkat kepalamu, ucapkanlah, niscaya ucapanmu akan didengar. Berilah syafaat. Pasti syafaatmu akan diterima. Fala yashfa'u illa ba'dal idhni. Maka tidaklah beliau alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. Dan syafaat yang ditetapkan, yaitu ditetapkan di dalam syariat, adalah syafaat yang diminta dari Allah Azza wa Jalla. وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ Dan orang yang memberikan syafaat dimuliakan dengan syafaat tersebut. wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhni. Dan orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah Azza wa Jalla ridai ucapannya dan amalannya setelah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan dengan izinnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, والشفاعه المثبته هي التي تكون لاهل التوحيد. Dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diperuntukkan bagi ahli tauhid. فالمشرك لا تنفعه شفاعه. Karena orang musyrik tidak ada satu syafaat pun yang bermanfaat baginya. والذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة. Maka orang yang memberikan persembahan-persembahan bagi kuburan-kuburan dan memberikan nazar-nazar untuk kuburan-kuburan, orang ini musyrik. Tidak bermanfaat baginya syafaat. Wa khulasatul qawli anna syafa'atal manfiyyata hiya allati tutlabu bi ghairi idznillahi aw tutlabu li musyrikin. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dengan selain izin Allah. Atau diminta untuk seorang musyrik. Wasyafa'atul muthbatatu hiya allati takunu ba'da idznillahi. Dan syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat yang diberikan setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Wali ahli tauhid, dan diperuntukkan bagi ahli tauhid. Kesimpulan kaidah yang kedua ini, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, adalah bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka mengibadahi sesembahan-sesembahan mereka karena dua alasan. Yang pertama, agar sesembahan-sesembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar sesembahan-sesembahan tersebut memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya syafaat tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada seorang pun bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam misalnya, maka ia memintanya kepada Allah Azza wa Jal. Misalnya mengatakan, ya Allah, aku menginginkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di hari kiamat nanti. Atau mengatakan, ya Allah, karuniakanlah kepadaku syafaat